Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 435. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan, tercelanya keangguhan dan melahirkan bekas-bekas kesombongan pada berjalan dan menarik kain. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang kepada orang yang menarik kain sarungnya dengan angkuh. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sementara orang laki-laki yang menyombong pada pakaiannya, karena pakaian tersebut membanggakannya, maka ditenggelamkan oleh Allah akan bumi dengan sebabnya. Lalu ia bergerak dengan kacau di bumi itu sampai kepada hari kiamat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, barang siapa menarik atau menghela kainnya dengan angkuh, niscaya Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Amr. Zaid bin Aslam mengatakan, aku masuk ke tempat Ibnu Umar, maka lalu di situ Abdullah bin Waqid. Dan dia memakai kain baru. Lalu aku mendengar ia mengatakan, hai anakku, angkatlah kain sarungmu. Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tiada memandang kepada orang yang menarik kain sarungnya dengan perasaan angkuh atau sombong. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari meludah atas tapak tangannya dan meletakkan anak jarinya di atas ludah itu. Dan beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, adakah engkau melemahkan aku? Padahal aku telah menjadikan engkau dari yang seperti ini. Diisyaratkan kepada air mani yang menyerupai air ludah di tapak tangannya. Sehingga apabila aku telah menjadikan engkau yang seimbang dan lurus, lalu engkau berjalan dengan keangkuhan, dan bumi mempunyai tempat berpijak dari engkau, engkau kumpulkan harta dan engkau tidak mau mengeluarkan hak orang, sehingga apabila roh engkau sampai ke tulang leher, niscaya engkau mengatakan, aku bersedekah. Dan di manakah waktu bersedekah itu? Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Bishr. Nabi SAW bersabda, apabila umatku berjalan dengan angkuh dan mereka dilayani oleh orang Persia dan orang-orang Romawi, niscaya Allah menguasakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Ibnu Arabi mengatakan, yaitu perjalanan yang ada padanya keangkuhan. Nabi SAW bersabda, barang siapa membesarkan diri dan angkuh pada jalannya, niscaya ia menemui Allah dan Allah marah kepadanya. Diriwayatkan Ahmad dan lain-lain dari Ibnu Umar. Al-Asar, yaitu dari Abu Bakar Al-Khajali, wafat tahun 67 Hijrah, yang mengatakan, sewaktu kami berada bersama Al-Hasan Al-Basri, tiba-tiba lalu dekat kami Ibnu Attam, yang bermaksud ke Al-Maqurah, yaitu suatu tempat yang menyerupai Mahligai, terletak di kanan mihrab masjid yang dibangun oleh Bani Umayyah. Ia memakai baju jubah sutra yang berlapis-lapis pada betisnya dan terbuka atau tidak terkancing baju kabaknya atau baju yang dipakai bagian luar. Ia berjalan dengan menyombong. Tatkala Al-Hasan Al-Basri memandang kepada Ibnu Adham sekali pandang, lalu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Cis, cis." Kembang hidungnya melipat lambungnya dan memalingkan pipinya. Ia memandang pada dua lambungnya. "Hai orang dungu, engkau memandang pada dua lambung engkau, pada nikmat yang tidak disyukuri dan tidak diingati, yang tidak diambil padanya dengan perintah Allah dan tidak dilaksanakan hak Allah atasnya. Demi Allah bahwa seseorang berjalan menurut tabiatnya yang bergoncang badannya sebagaimana bergoncangnya badan orang yang gila. Pada setiap anggota dari anggota badannya itu nikmat Allah dan setan menoleh kepadanya." Maka didengar oleh Ibnu Adham, lalu ia kembali dan meminta maaf kepada Al-Hasan Al-Basri. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Jangan kamu meminta maaf kepadaku. Bertobatlah kepada Tuhanmu. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala? Wala tamsi fil ardi marohan. Innaka lan tahriqal ardo. Balan tablughal jibala. Tula." Artinya, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya, engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai engkau setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Seorang pemuda lalu di tempat Al-Hasan Al-Basri memakai pakaiannya yang bagus. Lalu Al-Hasan Al-Basri memanggilnya seraya mengatakan kepadanya, "Anak Adam yang membanggakan kemudaannya, yang mencintai sifat-sifatnya, seakan-akan kubur telah menyembunyikan badan engkau. Dan seakan-akan engkau telah menjumpai amal engkau. Kasihan engkau. Obatilah hati engkau. Sesungguhnya hajat Allah kepada hamba-hambanya ialah perbaikan hati mereka." Kan bahwa Umar bin Abdul Aziz menunaikan ibadah haji sebelum ia menjadi khalifah. Lalu Tawus al-Yamani radhiyallahu an melihat kepadanya. Dan Umar itu berjalan dengan angkuh. Maka Tawus mengisyaratkan dengan anak jarinya ke lambung Umar. Kemudian Tawus mengatakan, "Tidaklah ini jalannya orang yang dalam perutnya baik." Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab sebagai minta maaf, "Wahai pamanku, setiap anggota tubuhku telah memukul atas perjalanan ini, sehingga aku mempelajarinya." Muhammad bin Wasi' melihat anaknya bersikap angkuh, lalu dipanggilnya dan dikatakannya, "Tahukah kamu siapa kamu? Adapun ibumu, maka ia aku beli dengan harga 200 dirham. Dan bapakmu, maka tidak diperbanyakkan oleh Allah seperti dia dalam kalangan kaum muslimin." Ibnu Umar radhiyallahu an melihat seorang laki-laki menghela kain sarungnya dengan sombong, dan lalu Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, "Sesungguhnya setan itu mempunyai teman." Ibnu Umar radhiyallahu an mengulangi perkataannya itu 2 atau 3 kali. Diriwayatkan bahwa Matros bin Abdullah bin As-Sukair melihat Al-Muhallab, dia itu menyombong memakai baju jubah sutra. Lalu Matros mengatakan, "Hai hamba Allah, ini adalah perjalanan yang dimarahi Allah dan Rasulnya." Lalu Al-Muhallab menjawab, "Apakah engkau tidak mengenal aku?" Matros menjawab, Ya, aku kenal engkau. Permulaan engkau itu nutfah, air anyir yang berubah. Dan kesudahan engkau itu bangkai yang busuk. Dan engkau di antara yang dua itu membawa tai. Maka Al-Muhallab lalu dari situ dan meninggalkan perjalanannya yang demikian. Mujahid radhiyallahu an mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, Thumma dahaba ila ahlihi yatamatta. Artinya, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan yatamatta. Artinya, dengan menyombong. Surat Al-Qiyamah ayat 33. Dan tatkala telah kami sebutkan tertolaknya sombong dan angkuh, maka hendaklah kami sebutkan sekarang keutamaan merendahkan diri atau at-tawadhu. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha tahu. Penjelasan keutamaan merendahkan diri atau tawadhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tiada menambahkan seseorang hamba dengan kemaafannya selain kemuliaan. Dan tiada seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan dia diangkat oleh Allah. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun, melainkan ada bersama dia dua orang malaikat. Dan pada orang itu cemeti yang dipegang oleh dua malaikat tadi. Dengan cemeti itu, maka jikalau orang itu mengangkat dirinya, niscaya dua malaikat itu menarik cemeti tersebut. Kemudian kedua malaikat itu berdoa, Wahai Allah Tuhanku, rendahkanlah dia. Dan jikalau orang itu merendahkan dirinya, lalu kedua malaikat itu berdoa, Wahai Allah Tuhanku, angkatlah atau tinggikanlah dia. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, amat baiklah orang yang merendahkan diri pada bukan karena kemiskinan, membelanjakan harta yang dikumpulkannya pada bukan maksiat, mengasihani orang hina yang dan miskin, dan bercampur gaul dengan ahli fikih dan hikmah. Diriwayatkan antara lain oleh At-Tabarani dan Al-Bazzar dari Anas. Dari Abi Salmah Al-Madini, dari ayahnya, dari neneknya yang mengatakan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tempat kami di Quba dan beliau berpuasa. Lalu kami bawakan kepadanya ketika berbuka puasa segelas susu. Dan kami masukkan dalam susu itu sedikit madu. Maka tatkala beliau mengangkat gelas itu dan merasakan susunya, beliau dapati kemanisan madu. Lalu beliau bertanya, apakah ini? Kami menjawab, Wahai Rasulullah, kami memasukkan ke dalamnya sedikit madu. Lalu beliau letakkan dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengharamkannya. Dan siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya ia diangkat oleh Allah. Dan siapa yang menyombong, niscaya direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang sederhana, niscaya dikayakan oleh Allah. Dan siapa yang mubazir atau boros, niscaya dimiskinkan oleh Allah. Dan siapa yang banyak mengingati Allah atau berzikir, niscaya dikasihi oleh Allah. Diriwayatkan antara lain oleh At-Tabarani dari Aisyah. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu jamaah sahabat-sahabatnya di rumahnya, di mana mereka itu makan. Lalu berdiri di pintu seorang peminta-minta dan dia itu sakit lumpuh yang tidak disenangi orang. Lalu ia diizinkan masuk. Tatkala ia sudah masuk, maka didudukkan oleh Rasulullah SAW atas pahanya atau dalam pangkuannya. Kemudian beliau mengatakan kepada peminta-minta itu, makanlah. Seakan-akan ada seseorang dari suku Quraisy yang jijik dan tidak suka kepada dia ini. Maka tiadalah mati orang Quraisy itu, sehingga ia mendapati penyakit lumpuh, seperti lumpuhnya peminta-minta itu. Nabi SAW bersabda, disuruh pilih aku oleh Tuhanku di antara dua perkara, yaitu bahwa aku menjadi hamba dan rasul atau menjadi raja dan nabi. Maka aku tidak tahu mana yang akan aku pilih. Dan adalah temanku Jibril di antara malaikat itu. Maka aku mengangkatkan kepalaku kepadanya. Lalu ia mengatakan, merendahilah dirimu kepada Tuhanmu. Maka aku menjawab, hamba dan rasul. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Aisyah dan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya aku menerima sholat orang yang merendahkan diri karena kebesaranku. Ia tidak membesarkan dirinya kepada makhlukku. Ia mengharuskan hatinya takut kepadaku. Ia menghabiskan harinya dengan berzikir kepadaku. Dan ia mencegah dirinya dari nafsu syahwat, dari karenaku. Nabi SAW bersabda, sifat pemurah itu takwa, mulia itu merendahkan diri, dan yakin itu kekayaan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam mengatakan, amat baiklah bagi orang-orang yang merendahkan diri di dunia. Mereka itu teman-teman mimbar pada hari kiamat. Amat baiklah bagi orang-orang yang berbuat perbaikan di antara manusia di dunia. Mereka itu akan mewarisi surga Firdaus pada hari kiamat. Amat baiklah bagi mereka yang disucikan hatinya di dunia. Mereka yang melihat kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Setengah mereka mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah memberi petunjuk seorang hamba bagi agama Islam dan membaguskan bentuknya, menjadikan dia pada tempat yang tiada berkekurangan, dan bersama itu Allah menganugerahkan kepadanya sifat merendahkan diri, maka demikian itu dari pilihan Allah. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, empat perkara tiada diberikan oleh Allah selain orang yang dikasihinya, yaitu diam, dan itu adalah permulaan ibadah, tawakal kepada Allah, merendahkan diri, dan zuhud di dunia. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim dari Anas. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apabila hamba itu merendahkan diri, niscaya ia diangkat oleh Allah ke langit ketujuh. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, merendahkan diri itu tiada menambahkan bagi hamba, melainkan ketinggian. Maka merendah dirilah kamu, niscaya akan dicurahkan rahmat oleh Allah kepada kamu. Diriwayatkan As-Saffahani dari Anas. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sedang makan. Lalu datanglah seorang laki-laki hitam yang berpenyakit cacar sedang mengupas. Maka orang hitam itu tiada duduk dekat seseorang, melainkan orang itu berdiri dari samping orang hitam itu. Lalu Nabi SAW menunjukkan orang itu di sampingnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan aku oleh orang yang membawa sesuatu dalam tangannya, yang menjadi layanan bagi keluarganya. Dia menolak kesombongan dengan yang demikian itu dari dirinya. Nabi SAW pada suatu hari mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, Para sahabat lalu bertanya, apakah kemanisan ibadah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, merendahkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang merendahkan diri dari umatku, maka merendahkan dirilah kamu kepada mereka. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang menyombongkan diri, maka menyombongkan dirilah kamu kepada mereka. Maka sesungguhnya yang demikian itu penghinaan dan pengecilan bagi mereka. Al-Asar, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hamba itu apabila ia merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah mengangkatkan hikmahnya. Dan berkata malaikat yang diwakilkan dengan hikmah itu, bangunlah dari jatuhmu, niscaya kamu diangkatkan oleh Allah. Dan apabila hamba itu menyombong dan melampaui batas, niscaya ia ditolak oleh Allah dalam bumi. Dan berkata malaikat yang diwakilkan dengan hikmah itu, nyahlah engkau, niscaya engkau dinyahkan oleh Allah. Dia itu pada dirinya besar dan pada mata manusia hina. Sehingga sesungguhnya dia itu lebih hina dari babi pada sisi manusia. Jarir bin Abdullah mengatakan, pada suatu kali aku sampai ke sebatang pohon kayu yang di bawahnya seorang laki-laki sedang tidur yang bernaung dengan permadani kulit kepunyaannya. Dan matahari sudah melampaui permadani kulit itu. Lalu aku buatkan permadani tersebut ke atasnya. Kemudian laki-laki itu terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba orang itu adalah Salman Al-Farisi. Lalu aku sebutkan kepadanya apa yang telah aku perbuat. Maka ia mengatakan kepadaku, hei Jarir, merendahkan dirilah engkau karena Allah di dunia. Maka sesungguhnya siapa yang merendahkan diri karena Allah di dunia, niscaya ia diangkat oleh Allah pada hari kiamat. Hai Jarir, tahukah engkau apakah kegelapan api neraka pada hari kiamat? Aku menjawab, tidak. Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya itu ialah kedzaliman manusia, sebagian mereka kepada sebagian yang lain di dunia. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya kamu lupa dari ibadah yang paling utama, ialah merendahkan diri atau at-tawadhu. Yusuf bin Asbad radhiyallahu an mengatakan, dibalasi sedikit warok dari banyaknya amal, dan dibalasi sedikit tawadhu dari banyaknya kesungguhan berpikir kepada ilmu atau al-ijtihad. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an mengatakan, dan dia itu ditanyakan tentang at-tawadhu, apakah at-tawadhu itu? Lalu ia menjawab, bahwa engkau tunduk kepada kebenaran dan engkau mematuhinya. Dan jikalau engkau dengar kebenaran itu dari seseorang anak kecil, niscaya engkau terima. Dan jikalau engkau dengar dari manusia yang bodoh, niscaya engkau terima. Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan, kepala atau wanduk ialah bahwa engkau letakkan diri engkau di sisi orang yang kurang dari engkau pada kenikmatan dunia, sehingga engkau ketahui bahwa tiada bagi engkau dengan dunia engkau kelebihan daripadanya, dan bahwa engkau angkatkan diri engkau dari orang yang di atas engkau di dunia, sehingga engkau ketahui bahwa tiada baginya dengan dunia kelebihan dari engkau. Qatadah bin Da'amah al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa diberikan harta atau keelokan atau pujian atau ilmu, kemudian ia tiada merendahkan dirinya kepadanya, niscaya adalah yang demikian itu bencana kepadanya pada hari kiamat. Dikatakan orang bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isa alaihissalam, yaitu Apabila aku berikan nikmat kepada engkau dengan sesuatu nikmat, maka terimalah dengan kerendahan diri. Niscaya aku sempurnakan nikmat itu kepada engkau. Ka'bul Akhbar Perjamaan mengatakan, apabila diberi nikmat oleh Allah kepada seorang hamba dari suatu nikmat di dunia, lalu disyukurinya nikmat itu karena Allah dan ia merendahkan diri dengan nikmat itu karena Allah, niscaya ia diberikan oleh Allah kemaafannya di dunia. Dan ia ditinggikan di suatu tingkat di akhirat. Dan apabila diberi nikmat oleh Allah kepada seorang hamba dengan suatu nikmat di dunia, lalu tidak disyukurinya dan tiada merendahkan diri dengan nikmat itu karena Allah, niscaya ia dilarang oleh Allah kemaafan nikmat itu di dunia. Niscaya ia dilarang oleh Allah kemanfaatan nikmat itu di dunia. Dan dibukakan baginya suatu lapis dari neraka yang akan diazabnya dia jika dikehendaki oleh Allah atau ia terlepas daripadanya. Ditanyakan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, orang mana yang lebih utama? Abdul Malik menjawab, orang yang merendahkan diri dari kekuasaan, orang yang zuhud dari keinginan, dan orang yang meninggalkan pertolongan bagi diri sendiri dari kekuatan. Ibnu Sama' lalu ke tempat Harun Rasim. Lalu ia mengatakan, hai Amirul Mukminin, sesungguhnya tawaduk engkau dalam kemuliaan engkau itu lebih mulia bagi engkau dari kemuliaan engkau. Maka Harun Rasid menjawab, alangkah bagusnya perkataan yang engkau katakan itu. Lalu Ibnu Sama' menyambung, hai Amirul Mukminin, sesungguhnya seorang manusia yang dianugerahkan oleh Allah kecantikan pada bentuknya dan tempat pada kenamaannya, dan Allah melapangkan baginya barang dalam tangannya atau harta, lalu manusia tersebut memelihara pada kecantikannya, memberi pertolongan dari hartanya, dan merendahkan diri pada kenamaannya, niscaya ia dituliskan dalam dewan Allah, termasuk yang murni dari wali-wali Allah. Lalu Harun Rasid meminta tinta dan kertas dan dituliskannya perkataan tersebut dengan tangannya. Adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, apabila pagi hari ia memperhatikan muka orang-orang kaya dan orang-orang mulia. Kemudian ia datang kepada orang-orang miskin, lalu duduk bersama mereka dan mengatakan, orang miskin bersama orang-orang miskin. Setengah mereka mengatakan, sebagaimana engkau benci bahwa engkau dilihat oleh orang-orang kaya dalam pakaian yang hina, maka seperti itu pula, maka bencilah bahwa engkau dilihat oleh orang-orang miskin dalam pakaian yang tinggi harganya. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari keluar ke suatu tempat Yunus bin Ubaid, Ayyub As-Sakhti dan Al-Hasan Al-Basri. Mereka memperbincangkan tentang At-Tawaduk. Maka Hasan mengatakan kepada mereka, tahukah kamu apa At-Tawaduk itu? At-Tawaduk ialah bahwa engkau keluar dari rumah engkau, dan apabila engkau menjumpai orang muslim, niscaya engkau melihat bahwa orang itu mempunyai kelebihan dari engkau. Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam atau umat Nabi Nuh, lalu gunung-gunung itu meninggi dan memanjang, dan Al-Judi atau suatu bukit dekat Musul itu merendahkan diri, maka ia diangkatkan atau ditinggikan oleh Allah di atas bukit-bukit atau gunung-gunung yang lain, dan dijadikannya tempat ketetapan safinah atau kapal Nuh alaihissalam di atasnya.